Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah tabaruk bisyajar, tabaruk meminta barokah kepada pohon. Dan terakhir telah disebutkan hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu tentang sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka baru saja masuk Islam. Ketika hendak berangkat untuk melaksanakan atau untuk melakukan pertempuran Hunain, sebagian mereka melihat orang-orang musyrikin atau melewati sebuah pohon, ya, yang di sana orang-orang musyrikin meminta barokah terhadap pohon tersebut. Sebelum kita lanjutkan, apa nama pohon tersebut? Apa nama? Apa? Pohon akhwat. Zatu anwat. Zatu anwat. Apa yang dilakukan orang musyrikin tersebut terhadap Zatu anwat tersebut? Apa? Bentuk tabaruk, bentuk meminta barokah orang-orang musyrikin terhadap pohon Zatu anwat itu apa bentuknya? Nah, yaqifuna, mereka berdiri, ya, itikaf, ya, berdiam di hadapan pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut mengharapkan barokah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingkari perbuatan mereka dan menyamakannya dengan perbuatan kaumnya Nabiullah Musa alaihi salam. Tapi kita masuk ke bab baru. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang perkara atau apa-apa yang datang yang berkaitan dengan azabah, menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini masih bersifat umum. Tetapi yang kita maksudkan menyembelih, menyembelih hewan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, bukan, ya, menyembelih, seorang menyembelih hewan, kambing, sapi, ayam untuk dimakan, ya, untuk makan keluarganya misalkan, atau menyembelih misalkan ketika dia kedatangan tamu untuk menjamu tamu. Bukan juga seorang pedagang, pedagang ayam, pedagang sapi atau kambing, dia menyembelih untuk dijual, bukan. Tetapi menyembelih di sini berkaitan dengan penyembelihan, ya, terhadap suatu hewan yang dalam rangka at-taqarrub, ya, dalam rangka mendekatkan diri, ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk ta'zim, mengagungkan sesuatu atau seseorang, ya, atau berkaitan dengan syarat sesuatu, ya, tidak, atau sering kita dapat orang yang datang ke dukun misalkan, pulang-pulang suruh nanti kamu sembelih ayam putih 1 ekor, ayam hitam 1 ekor misalkan, ya. Jadi penyembelihan yang ada kaitannya dengan sifat al-ubudiyah, sifat peribadatan, bukan penyembelihan-penyembelihan yang tadi saya katakan, nyembelih ayam untuk makan, nyembelih ayam untuk jualan, nyembelih kambing dan sebagainya, bukan. Tetapi yang tadi, yang ada sifat ubudiyah di sana. Dan masalah penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sudah ngetren sejak zaman dahulu. Bahkan sampai zaman kita. Adanya pengagungan terhadap sesuatu dengan cara menyembelih hewan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, bahkan sampai zaman kita. Ya. Mau bikin sumur, ya, ambil ayam dulu. Ambil ayam dulu. Iya, ayamnya nanti dimakan. Cuma menyembelih ayamnya itu dalam rangka apa? Bukan semata-mata nyembeli ayamnya, ayam disembelih kemudian dagingnya dimasak kemudian dikasihkan kepada yang kerja bikin sumur, bukan. Ada sesuatu niatan, ya. Ada bentuk ta'zim, pengagungan, taqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu. Mau bikin jembatan, sembelih sapi dulu atau kerbau dulu, bukan semata-mata dagingnya kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar, bukan. Tetapi ada unsur ubudiyah, peribadatan. Buktinya apa? Ya, kepalanya nanti ditanam kubur di sana. Kalau memang niatnya sembeli sapi atau kambing atau kerbau untuk misalkan bagi-bagi orang sekitar bangunan tersebut, ya kenapa kepalanya ditanam? Kan heman, ya. Kepala kambing, kepala sapi itu, dagingnya itu, wah itu bisa 5 kilo lebih dan kualitas dagingnya bagus. Nah, ini demikian juga di kita, berbagai upacara-upacara, ya, yang ritual-ritual yang tahunan, nyadrankah, atau persembahan ke gunung ini, gunung itu, selalu diwarnai dengan masalah penyembelihan. Ya. Sembelih hewan, lempar ke laut hewannya. Dan sebagainya. Sampai sekarang, penyembelihan-penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala terjadi. Nah, dan insya Allah kita akan membahas apa hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah saya katakan, bukan menyembelih yang sifatnya untuk makan atau untuk jualan, tapi untuk tadi. Qala al-musannif rahimahullah taala. Kemudian seperti biasa, penulis kitab ini memulai dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah bab menyembelih. Ternyata menyembelih adalah suatu ibadah. Wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Al-An'am ayat 162-163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya salatku wa nusuki." Nah, nusuk kata para ulama maknanya adalah azabah. Sungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku dan juga matiku, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan hal itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang mulia ini jelas terkhusus berkaitan dengan masalah menyembelih, bahwasanya menyembelih adalah perkara ibadah, disamakan dengan masalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berkata kepada orang-orang kafir, orang musyrikun, qul, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ya, wa nusuki, dan sembelihanku. Ya. Ya, perintah untuk mengerjakan sholat dan menyembelih agar diikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan sholat dan penyembelihan tersebut untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik untuk jin, untuk berhala, ataupun untuk yang lainnya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin. Ini semuanya berkaitan dengan masalah ibadah yang ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka terkadang kita miris, ya, sebagian orang yang berkata atau menulis tanpa mereka mengetahui maknanya. Tulis di kaos, hidup matiku untuk Persib. Apa ini? Hah? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, mengatakan, qul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya untuk Allah. Apa untuk Persib? Kalau kita senang misalkan ke Persib, ya biasa saja, silakan. Tidak perlu harus mengorbankan jiwa raga kita. Nah, ya, ini hanya satu contoh bentuk kebodohan, kejahilan, fanatisme, asobiah yang tercela, ya, sampai-sampai mengatakan hidupku, matiku, walaupun itu mungkin hanya sekedar ucapan saja, ya. Kalau dia suruh mati untuk Persib, saya yakin juga nggak mau gitu. Ya. Hanya bentuk asobiah saja, ucapan saja, tetapi berhati-hati untuk tidak mengucapkan suatu ucapan yang menyelisihi suatu syariat, bahkan suatu hal yang besar, ya. Karena perkara ini, masalah hidup kita, mati kita, memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan ayat yang lainnya, yaitu surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Rabbmu, yang untuk Tuhanmu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, amarallahu ta'ala ayajma'a bain hataini al-ibadataini wahuma as-salah wa nasak. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ya, kita semua untuk melakukan, mengumpulkan dua ibadah, ya, yaitu sholat dan an-nusuk, yakni menyembelih, menyembelih hewan. Lianna fila zalika sababun lil qiyam bi syukrin ma'atahu Allah ta'ala minal kautsar. Karena sholat yang dilakukan seseorang dan sembelihan yang dilakukan seseorang untuk Allah subhanahu wa ta'ala merupakan, ya, sebab seseorang atau bentuk seseorang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kenikmatan yang banyak. Perhatikan ayat sebelumnya. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan padamu kal kautsar, nikmat yang begitu banyak. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, fasholli li rabbika wanhar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, akan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka sebagai bentuk syukurnya hendaknya engkau melaksanakan salat dan menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ayat yang tadi ya menunjukkan bahwasanya menyembelih hewan ya, adalah suatu ibadah, sehingga tidak bisa ya kita nyembelih seenaknya saja. Nah, ya. Karena suatu ibadah harus dimagun dari dua hal. Ibadah tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ibadah tersebut harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh nyembelih ya, tanpa baca bismillah misalkan. Atau membunuh hewannya, ah susah enggak ada pisau. Lehernya nih, langsung gitu. Tidak boleh. Ada tata caranya menyembelih. Nah, karena itu merupakan suatu ibadah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menyebutkan dua ayat tersebut yang menunjukkan tentang bahwasannya menyembelih adalah ibadah, kemudian beliau rahimahullah taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah taala wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'anallahu man zabaha li ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Rawahu Muslim. Juga hadis ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dari Abi Tufail. Qulna li Ali, dari Abi Tufail dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, akhbirni bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Tufail, wahai Ali, kabarkan kepada kami ya suatu rahasia yang dikhabarkan, disampaikan hanya kepada kamu saja, tidak kepada yang lainnya. Nah, kata Abu Tufail, wahai Ali, sebutkan suatu rahasia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan hanya kepada kamu saja, tidak kepada yang lainnya. Faqala ma'assaru ila syai'in ilayya syai'an katahmau nas. Kata beliau, aku tidak memiliki suatu yang dirahasiakan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak merahasiakan sesuatu ya, yang dirahasiakan kepada manusia. Saya tidak memiliki suatu yang rahasia. Ini bantahan bagi orang-orang Syiah yang mengatakan Ali bin Abi Thalib itu memiliki ilmu-ilmu yang rahasia yang tidak diberikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Dibantah, kata saya enggak memiliki sesuatu yang dirahasiakan, yang disembunyikan bagi kaum muslimin. Semuanya sama. Disampaikan ke saya, disampaikan juga kepada kaum muslimin. Ya. Walakin samituhu yaqul, hanya saja aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man zahaba li ghairillah. Man zabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wala'ana Allah man awa muhditsan. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi muhditsan. Muhditsan pelaku kemaksiatan, pelaku kefahisyan atau pelaku kebidahan. Nanti insyaallah kita akan bahas satu-satu. Wala'ana Allah man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wala'anallahu man ghayyara manar al-ard. Man ghayyara takhumul ard. Yani al-manar. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas-batas tanah atau tanda-tanda yang ada di bumi. Nah, hadis yang mulia ini menjelaskan tentang empat perkara yang penting. Di antaranya adalah berkaitan dengan masalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah, Allah melaknat. Laknat kata para ulama adalah at-tardu wal ibad minallah. Ini min rahmatillah. Ya, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang melaknat secara muayyan tertentu. Kamu orang terlaknat, haram, tidak boleh, ya. Tidak boleh seseorang melaknat muayyan. Muayyan itu langsung tunjuknya, kamu orang terlaknat. Karena maknanya apa? Kamu orang yang dijauhkan atau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya. La'anal muslim kaqatlihi, melaknat seorang muslim itu sama dengan membunuhnya. Kenapa? Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah sama aja dengan orang yang mati. Bahkan lebih parah, orang yang mati mungkin saja mendapatkan rahmat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melaknat secara muayyan langsung, kamu orang terlaknat. Baik orang muslim ataupun orang kafir yang dilaknat. Karena kita tidak tahu ujung akhir dari hidup orang tersebut itu apa. Bisa jadi orang kafir di ujung hidupnya dia bertobat, maka tidak berhak mendapatkan laknat. Bisa jadi orang ahli maksiat di akhir hidupnya dia bertobat, maka dia tidak berhak mendapatkan laknat. Maka tidak boleh melaknat seorang dengan muayyan, langsung ditujukan orangnya. Adapun laknat secara umum, ya, misalkan begini, sebutkan hadis Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya. Ada, kita lihat ada orang dia menyembelih kepada selain untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, ya, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terlaknat. Boleh. Atau sebutkan dalam satu hadis bahwasanya pelaku riba, ya, baik yang menuliskannya menjadi saksi, mal'un, terlaknat. Ada orang, ya, lewat misalkan, oh ini orang kerja di bank nih. Bank. Orang kerja di bank, dia pelaku riba, penulisnya, saksinya dan sebagainya. Enggak boleh kita katakan kamu laki-laki terlaknat atau kamu perempuan terlaknat, tidak boleh. Tetapi ketika dia mengatakan orang yang melakukan riba atau pelaku riba, ya, atau yang menikmati riba atau yang penulis riba, maka dia terlaknat. Itu boleh. Karena tidak ditujukan secara khusus tapi secara umum. Nah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mana man dzabaha li ghairillah? Makna orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, wa fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ketika menjelaskan, ya, tentang makanan-makanan atau perkara yang haram, di antaranya adalah wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa-apa yang uhilla bihi li ghairillah. Yang hewan yang disembelih, ya, tetapi tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian beliau mengatakan, zahir ayat ini, anahuma zahaba li gharilah mislu ayakula hadza zabihah lakaza. Termasuk dari zahir ayat ini adalah seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, seperti ketika dia menyembelih dia mengucapkan, sembelihan ini untuk wali fulan, atau sembelihan ini untuk jin fulan, atau sembelihan ini dipersembahkan untuk penunggu pohon ini, sembelihan ini diperuntukkan untuk penunggu jembatan ini. Maka ini pun termasuk, ya, disamakan hukumnya seperti orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Haram. Bahkan lebih haram ketika seseorang, ya, dia seorang muslim misalkan, dia menyembelih dengan meniatkan sembelihan tersebut untuk jin dan sebagainya, untuk syarat yang diminta dukun dan sebagainya, walaupun ketika dia menyembelih membaca bismillah, maka sama hukumnya, tidak boleh, ya. Termasuk kesyirikan, dan hukum makanannya tidak boleh dimakan. Dan sedikit kita insya Allah akan singgung tentang hukum makanan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh nyuguh. Ya. Sawah dan sebagainya. Nyuguh itu apa sih? Ya, sajen. Ya, orang-orang Hindu biasanya membuat makanan, ya. Bubur, kue, kopi dan sebagainya. Kadang taruh di goa. Atau taruh di sawah, taruh di bawah pohon. Sesajen. Ya. Untuk siapa? Ya enggak tahu untuk siapa. Ya, kalau ditanya ini untuk siapa ini? Untuk jin. Ya. Kadang dia enggak, ya enggak lah. Ya, untuk siapa? Ya untuk yang mau lewat aja minum gitu. Kadang ya seperti itu. Tetapi jelas ada maksud tertentu. Apa hukum makanan tersebut? Apakah haram dimakan atau tidak? Adapun perbuatannya jelas haram. Perbuatannya bisa, ya, termasuk atau ke dalam kesyirikan. Yang jadi masalah hukum makanannya. Maka kita akan baca sedikit apa yang diucapkan Asy'ib bin Baz rahimahullah taala. Ini Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika menyebutkan atau mengkritik ucapannya Syekh Hamid Al-Faqih. Ketika beliau mengatakan wa kadzalika aidon masama min at-ta'am wasyarab aw ghairi nadharan aw qurbatan li ghairillah, demikian juga apa-apa yang berupa makanan atau minuman atau yang lainnya yang dilakukan seorang karena nazar, ya, bernazar untuk selain Allah, ya, dia akan misalkan menyembelih sesuatu atau memberikan sesuatu tetapi bernazarnya bukan pada Allah, pada selain Allah, atau untuk beribadah mendekatkan diri pada selain Allah, faqulu ta'amin yasna'u yazia 'ala akifina 'inda hadhil qubur wa tawagit, maka ini pun sama, ya, seluruh makanan ini yang dibuat, ya, untuk penghuni kubur berhala dan sebagainya, maka ini pun sama haram, kata Syekh Hamid Al-Faqih. Kemudian dikatakan oleh Syekh bin Baz, aqulu hadzal maqam fi tafsir, ini perlu dirinci, kata beliau. Fa in kana al muradu min dzalika min anna hadza syirka li kaunuhu ibadatan li ghairillah wa taqarruban ilaihi fa hadza sahih. Kata beliau, kalau yang dimaksud tidak boleh di sini, haram di sini adalah orang yang melakukannya itu syirik, ya. Dia membuat makanan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau untuk bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kesyirikan, maka ini benar. Li annahu la yajuz li ahadin ayyabuda ghairallahi bi syai'in min ibadat la nabiyyu wala ghairuh. Karena tidak boleh seorang pun beribadah kepada selain Allah, baik pada nabi ataupun pada selain nabi. Wala raiba anna taqdima ta'am wa syarab wa nuqud wa ghairi dzalika lil amwat minal anbiya wal aulia wa ghairuhum awil asnam wa nahuha raghbatan wa rahbatan dakhilun fi ibadati ghairi llahi li anna ibadah lillahi hiya ma amara Allah bihi wa rasuluh. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya dia menghidangkan, menyajikan, mempersiapkan makanan, minuman, uang dan yang lainnya untuk orang yang sudah mati, ya, baik para nabi, para wali, ya, berhala atau yang lainnya, karena rasa cinta atau rasa takut, ini termasuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh sama kesyirikan, karena ibadah adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amma in kana muradu Syekh Hamid anna nuqud wa ta'am wa syarab wal haywanat al hayyah allati qadamaha malakaha allati qadamaha malakuha lil anbiya wal awliya wa ghairihim yukhramu akhdaha wal intifa'u biha fadzalika ghairu sahih. Adapun kalau yang dimaksud dengan Syekh Hamid Al-Faqih bahwasanya uang, makanan, minuman, hewan yang hidup bukan hewan yang sembelih, hewan yang hidup yang dipersembahkan pemiliknya untuk para nabi, para wali dan yang lainnya, kemudian diharamkan untuk diambil manfaatnya. Ya, misalkan ada orang dia mau memberikan persembahan, isinya apa? Ada uang 50 ribu, ada kelapa, ada jeruk, ada mangga misalkan. Apakah kemudian perbuatan jelas syirik perbuatannya? Sekarang makanannya boleh dimakan nggak? Misalkan kita nemu, wah ada ini nih makanan ini, boleh tidak dimanfaatkan, diambil uangnya? Atau makanya kelapanya diambil misalkan. Kata Syekh bin Bas, kalau yang dimaksud dengan ini kemudian tidak boleh digunakan, ya, tidak boleh dimanfaatkan harta apa barang-barang tadi, fadzalika ghair sahih, yang demikian itu tidak benar, ya, tidak boleh digunakan, tidak benar. Li'annaha amwalun yuntafa biha, karena ada harta yang bisa dimanfaatkan. Qad ragiba anha ahluha wa laysa fi hukmil mayitah. Kadang pemiliknya ingin memanfaatkannya. Dan barang-barang tadi bukan atau tidak sama hukumnya dengan hukum al-mayitah. Tidak disamakan dengan hukum bangkai. Ya. Kenapa? Bukan hewan yang disembelih. Itu hanya barang-barang biasa, uang. Maka bedakan antara barang-barang yang hewan yang disembelih dengan barang-barang selain itu. Wajaba an takuna mubahan liman akhadaha, maka hukumnya adalah mubah bagi orang yang mengambilnya. Kasail amwal alati tarakaha aluha liman aradaha, seperti hukum harta yang ditinggalkan pemiliknya bagi orang yang menginginkannya. Wa yadullu ala zalika, dalilnya apa yang mengatakan bahwasanya hukum makanan tersebut boleh? Ya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhada amwal allati fi khazainil lata wa qad minha Daina Urwa bin Mas'ud As-Saqafi, adalah apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil, ya, harta dari perbendaharaannya Lata. Jadi berhala Lata banyak orang yang menaruh harta, mempersembahkan hartanya di berhala Lata tersebut. Kemudian ketika menghancurkannya, Rasulullah mengambil harta tersebut dan dengan harta tersebut beliau membayarkan hutang buat sahabatnya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Walam yara taklimi halata mani'an min akhdiha indal qudra 'alaiha. Apa yang telah dilakukan terhadap harta tersebut, yaitu dipersembahkan terhadap Lata, tidak mencegah Rasulullah untuk tidak memanfaatkan harta tersebut. Walakin yajibu 'ala man ra'a man yaf'alu dzalika min al-jahla wal musyrikin ayun kur 'alaihi. Wa yubayyinu lahu anna dzalika min asyirki hatta la yadhunnu anna suqutahu an inkari aw akhadha laha in akhadha minha syai'an dalilun 'ala jawaziha wa ibahatu taqarrub biha ila ghairillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi wajib bagi orang yang melihat orang yang persembahkan hartanya atau makanan ya, yang bukan sembelihan itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingkarinya ya. Ya, untuk mengingkarinya dan menjelaskan bahwa ini tidak boleh. Lebih-lebih kalau dia misalnya ngambil harta tersebut, saya ambillah, jangan diam ya. Khawatir orang menyangka apa yang dilakukan itu adalah hal yang boleh ya. Seperti itu, hal yang boleh diingkari. Saya ngambil ini ya, karena ini adalah harta yang boleh diambil daripada mubazir ya, jeruk misalkan dibiarkan busuk ya. Tetapi perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, tidak boleh dilakukan ya, jangan diam saja. Kalau kita ambil airnya misalkan, wah ada aqua, ambil, orang lihat, oh Pak Ustaz saja ngambil airnya kok, air yang dipersembahkan di bawah pohon itu, berarti gak apa-apa perbuatan tersebut. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Nah, maka dijelaskan ya, saya ngambil karena memang hartanya boleh dimanfaatkan, ada perbuatannya haram, bahkan termasuk kesyirikan. Ini berbeda dengan hewan-hewan yang disembelih atau hasil penyembelihan hewan ya. Ternyata di bawah pohon tersebut ada bakakak ayam ya, atau ada daging ayam ya. Maka tidak boleh ya. Kenapa? Karena hewan tersebut disembelih untuk diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka dihukumi dengan hukum al-maitah, dihukumi dengan hukum bangkai, haram memakannya ya. Haram memakannya. Ini ya, sama dengan memakan hewan yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudkar ismullah alaihi. Janganlah kalian makan ya, dari hewan-hewan yang tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyembelihnya ya. Kecuali hewan yang disembelih oleh orang-orang Yahudi dan Nasara ya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, dan makanan ya, ini makanan dari orang-orang ahlul kitab ya, artinya hasil penyembelihan ahlul kitab, halul lakum, halal bagi kalian, yakni zabihatul yahudi wa nasrani. Wa in kana nasrani yaqulu inda dhabhi bismillahil masih wal yahudu yaqul bismillahil uzair, maka makanannya atau sembelihannya halal ya. Enggak baca bismillah, karena mereka enggak ngerti bismillah, bacanya bismillah bismi al masih misalkan, dengan nama al masih ya. Atau bismi Uzair, dengan nama Uzair ya. Kalau orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus orang Yahudi dan Nasara, sembelihan mereka halal bagi kaum muslimin. Halal, ya. Kok gitu sih? Masa halal? Ya Al-Qur'an menyebutkan halal. Gimana? Hah? Apa bedanya sama orang Hindu, orang Buddha? Ya beda. Orang Hindu, orang Buddha itu al-wasaniyun. Orang-orang bukan ahlul kitab, ya. Mereka musyrikun. Murni. Itu. Al-Qur'an membedakannya, ya, antara ahlul kitab dan orang-orang musyrikun. Termasuk yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dilakukan orang jahili, orang jahiliyah yang mereka menyembelih untuk jin, ya. Dan bukan zaman dahulu saja, zaman kita juga, ya. Yang diminta oleh dukun dan sebagainya itu bisa untuk jin. Sebagaimana katakan Az-Zamakhsyari, kanu idhashtarau daron au banuha au istakhraju ainan zabahu zabihatan khaufan atusibahumul jin fa udifat ilaihim azabaih lidzalika. Mereka dahulu jika membeli rumah atau membangun rumah atau dalam rangka untuk terhindar dari ain, mereka menyembelih hewan, ya. Takut diganggu oleh jin penghuni tersebut, ya. Ini dan sama zaman kita juga, ya. Kebanyakan yang orang yang membangun sesuatu, ya, ketika mereka di awal dengan menyembelih itu karena takut diganggu oleh penghuni tempat tersebut, ya, tersebut. Makanya termasuk kesyirikan ketika dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Adapun penjelasan yang lainnya dari hadis ini insyaallah pada kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukannya minggu depan libur, kayaknya ada sahur di Kalipaten.